واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد تترسكن kembali pembahasan kita terbahiyah al-imam syaukani rahmatullahi taala alaih. Terakhir yang kita bahas yaitu ucapan Imam Syaukani wa yuqarru min ankihatil kuffar idza aslamu ma yuwafiqu asy-syar. Dan pernikahan orang-orang kafir sebelumnya ketika mereka masuk Islam itu pernikahan mereka sah, ma yuwafiqu asy-syar, apa-apa yang persamaan dengan syariat, dan tidak perlu untuk diperbaharui kembali. Tidak perlu untuk diperbaharui kembali. Dalilnya sebagaimana yang telah kita sebutkan, seorang yang menikah wanita bersaudara, kemudian Nabi memerintahkan untuk menceraikan salah satunya dan tidak memerintahkan untuk memperbaharui kembali nikahnya. Kemudian seseorang yang masuk Islam mempunyai 10 istri dan istrinya semuanya masuk Islam, kemudian Nabi memerintahkan untuk memilih 4, menceraikan yang lain, dan Nabi tidak memerintahkan untuk mengulangi kembali pernikahannya. Qala rahimahullahu ta'ala wa idza aslama ahadu zawjayn infasakha an-nikah wa tajibu al-iddah. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, idza aslama ahadu zawjayn, apabila salah satu suami atau istri sebelumnya kafir, kemudian salah satu di antara mereka dia masuk Islam, infasakha an-nikah wa tajibu iddah, maka nikahnya dibatalkan, infasakha dipisahkan, wa tajibu li'iddah, wajib perempuan tadi untuk iddah, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis Ibn Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullahi taala alaihi, ketika seorang perempuan yang hijrah min ahli al-harb, dari perangan, kemudian dia hijrah masuk Islam dan lam tukhtab, tidak dilamar, tidak boleh ada yang melamar, hatta tahila wa tathur, sampai dia itu haid dan dia suci. Apabila dia suci boleh untuk menikah. Wa in jaa zawjuha qabla an tankiha ruddat ilaih. Kalau suaminya itu datang, ini masuk Islam lagi, kemudian datang sebelum perempuan tadi menikah, maka dikembalikan kepada suaminya. Dikembalikan kepada suaminya. Ini hadis dari hadis Ibn Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahmatullahi taala alaih, bahwa ketika seorang perempuan itu menikah, kemudian dalam keadaan kafir, suami istri, perempuannya menikah, masuk Islam, dikatakan yang Syaukani dipisahkan, kemudian sampai dia itu iddah, kemudian apabila suaminya datang maka kembalikan kepada suaminya. Suaminya datang kemudian masuk Islam, dikembalikan kepada suaminya. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam طيب قال Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, fa in aslama wa lam tatazawwaj wa lam tatazawwaj al-mar'ah kana ala nikahihima al-awwal walau talat al-muddah idza ikhtara dhalik. طيب فإن أسلم ولم تتزوج, seorang perempuan masuk Islam atau laki-laki itu masuk Islam, kemudian perempuan tadi belum menikah kembali. Dikatakan oleh Masyaukani kana ala nikaihimal awwal. Ini kemudian suaminya masuk Islam. Walau talat muddah, walaupun jaraknya cukup panjang, idahtara dalik, apabila keduanya tadi ini memilih. Sebagian dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa ketika Zainab Nabi alaihissalatu wassalam mengembalikan Zainab kepada Abil As ibn Rabi' ba'da sit sinin binikah al-awwal walam yuhdith nikahan. Nabi alaihissalatu wassalam mengembalikan Zainab kepada Abil As ibn Rabi' setelah 6 tahun. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperbaharui nikahnya. Langsung dikembalikan kepada Abil As Ibn Rabi'. Nah, hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimatullah taala alaihi dalam kitabnya Bulughul Maram. Ini juga dalil menunjukkan bahwa apabila seorang suami atau istri kafir, sebelumnya kafir, istrinya masuk Islam, nah, dikatakan oleh para ulama, dikatakan oleh Syekh Femin juga sama, menunggu selama dia belum menikah, menunggu, nah, walaupun waktu yang panjang. Kalau dia nikah, sudah nikah lagi ya sudah. Kalau dia belum menikah kembali, nah, seperti di sini sebutkan belum menikah lagi, walam tazawwaj. Nah, maka boleh kembali kepada suaminya apabila suaminya masuk Islam. Contohnya seorang suami istri, istrinya masuk Islam duluan, suaminya belum, masih kafir. Nah, masih dalam keadaan kafir. Si perempuan di sini belum menikah. Kemudian suami di sini masuk Islam. Semua ini masuk Islam. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Nah, karena ala nikahim al-awwal, maka keduanya tetap sah atas nikah yang pertama yang tidak perlu diperbaharui kembali. Walau talat mudah di sini, walaupun waktu yang cukup panjang, 2 tahun ataupun 3 tahun, bahkan dikatakan oleh para ulama walaupun iddahnya sudah selesai. Nah, kemudian suaminya masuk Islam, maka boleh untuk kalau bersama kembali dan tidak perlu diperbaharui lagi nikahnya. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, walau talat muddah idahtara dalik, apabila dua-duanya nih sepakat, si istrinya menunggu, mungkin masih sayang dengan suaminya, nunggu mudah-mudahan suami saya mendapatkan hidayah. Nah, menunggu dalam waktu yang cukup lama, dan qadar Allah masyafal istrinya suaminya masuk Islam, kemudian yakni boleh bersama kembali dengan nikah yang pertama yang terdahulu, walau talat mudah, walaupun waktu yang cukup panjang. Nah, ini pernikahan antara ini seseorang apabila ada yang masuk Islam, ada yang masuk Islam. Baik. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan al-ankihah, pernikahan-pernikahan yang haramkan. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab yang baru tentang ahkamul mahr, tentang mahar insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Baik, naktafi ila subhanakallahumma bihamdik. أستغفرك وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين.